Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syurur anfusina sayyati amalina mayyahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'ati dhalalah wa kullad dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita sehingga kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menghadiri majlisul ilm, majlisnya ilmu, dan ini adalah taman dari taman-tamannya surga. Ya, coba ketika seorang datang di Raudhah di Madinah, ya kan, yang pernah kesana rebutan, ya. Karena mereka meyakini bahwasanya di Raudhah, taman-tamannya surga, mereka berebutan di sana. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira pula, menghadiri majelis ilmu itu ternyata di situ adalah taman dari taman-tamannya surga. Yaqulu Rasul alaihi salatu wasallam, wa idza marartum bi riyadil jannati tartau. Qila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala majalisu khilakir dzikri. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, apabila Anda melewati taman dari taman-taman surga, fartau, bergegaslah menuju kepadanya. Jadi kalau kita ada pengumuman majelis ilmu, ada pengumuman di sana ada taman dari taman-taman surga, kata Rasul alaihi salatu wasallam, fartau, segera hadiri, segera datang. Qila ya Rasulullah, apa itu taman dari taman-taman surga? Kata Rasul alaihi salatu wasallam, khilaqul dzikri, majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu. Maka seorang yang menghadiri majelis ilmu, maka dia berada di taman dari taman-taman surga. Dilanjutkan lagi oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, innalil malaikati sayyarina. Sesungguhnya Allah itu memiliki para malaikat yang suka keliling. Suka keliling. Tapi lain Pak, kelilingnya malaikat dengan kelilingnya kita. Kalau kita keliling-keliling aja kan. Kalau para malaikat ketika mereka keliling ngapain? Yatlubuna majalis ilmu. Mereka itu nyari-nyari majelis ilmu. Faidah, atau apabila mereka sudah mendapati majelis ilmu itu, hafu alaihim, meliputi mereka. Malaikat meliputi mereka dan menurunkan ketenangan, menurunkan kasih sayangnya Allah kepada mereka. Itulah dari keutamaan seorang itu datang ke majalisul ilmi. Makanya orang yang datang ke majalisul ilmi seharusnya tenang. Tenang, adem gitu ya. Adem, hatinya tenang gitu. Ya, enggak keras hatinya, lunak hatinya. Karena memang tempat untuk melunakkan hati, turunnya rahmat itu ya di majelis ilmu yang kayak gini ini. Ja'a rajulun ilal Hasan al-Basri. Pernah ada seorang laki-laki datang ke Hasan al-Basri. Fashaka an qaswati qalbi. mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Wahai imam, kenapa sih hati kok keras sekali? Susah menerima kebenaran. Kok kudu marah terus. Kenapa ya? Faqala udnuhu ila majalis. Mendekatlah ke majalis ilmu. Idan mendekat ke majalis ilmi itu bisa melunakkan hati. Bisa melunakkan hati. Lah, kalau kita setiap saat datang ke majalis ilmu kok masih keras saja? Itu berarti gimana ini? Yang salah nasihatnya imam atau kita yang salah? Hah? Jelas kita yang salah. Berarti ada apa di belakang itu? Berarti kan enggak bermanfaat datangnya kita ke majelis ilmu itu. Toto niati, kenapa kita datang ke majelis ilmu? Tata niatnya. Ya kan? Ada apa? Atau di saat kita bermajlis ilmu, kita juga maksiat kepada Allah sehingga obatnya datang, penyakitnya lebih gede. Sehingga enggak berfungsi. Ya, udah dikasih obat tapi virusnya lebih besar lagi, kalahlah obatnya. Bisa jadi semisal itu. Nah, itulah poin-poin yang harus kita perhatikan. Semangatlah menghadiri majelis ilmu dalam rangka 6 menghadiri raudhah min riyadil jannah. Pernah suatu pertanyaan ditujukan kepada Syekh Saleh Al-Syekh. Saleh Al-Syekh. Ya Syekh, katanya, ana rajulun, saya seorang laki-laki, atlubul ilma, belajar ilmu sinina dida bertahun-tahun, walam astafid minnu syai'a, tapi saya enggak bisa mengambil faedah apa-apa, wahai Syekh. Enggak hafal ini, enggak hafal itu, enggak hafal ini, enggak hafal itu. Belajar ilmu tapi disuruh belajar, disuruh menghafal Quran, enggak hafal Quran. Menghafal hadis, dia enggak hafal hadis. Ya mungkin kayak kita-kita ini. Kita ngaji ini bertahun-tahun loh, Pak ya. Mungkin sudah ada puluhan tahun lebih ya kan ngaji. Tapi kalau ditanya, ya kan ditanya, apa dalilnya ini? Enggak tahu. Ya, apa dalilnya ini? Enggak tahu. Nahwu enggak tahu. Banyak hal yang kita enggak tahu. Padahal ngajinya sudah lama. Pantas seorang penuntut ilmu itu mengeluh. Kayak saya kerja, wis banting tulang, malam siang kerja terus tapi enggak dapat duit. Kemana duitku semuanya itu, kan? Enggak bisa beli ini, enggak bisa beli, enggak bisa beli. Siapa saya ini? Pantas silakan begitu bertanya kepada seorang ilmu, Syekh, apa ini katanya? Kata beliau, apa kata beliau? Mencari ilmu, andai kata ilmu itu yang fa'uhu li nafsi wa iyali khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Andai kata ilmu itu bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan keluarganya, itu saja itu sudah cukup. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Walaupun kita enggak bisa menghafal ini, gak bisa menghafal itu, ditanya dalilnya gak ngerti, ditanya ini gak ngerti, walaupun dia gak ngerti itu, tapi apa yang dia ambil dari ilmu itu bisa bermanfaat, bisa merubah dirinya dan bisa merubah keluarganya dari yang tidak baik menjadi baik, itu saja andai kata itu dia bisa ambil, itu udah lebih baik daripada itu. Apalagi kalau dia bisa hafal Quran, hafal hadis, paham nahwu, paham usul fikih, paham kaidah, masya Allah, lebih lagi itu. Nah, berarti inti daripada belajar apa, Pak? Barakallahu fikum, adalah tujuan belajar gimana caranya setelah saya belajar ini bisa merubah yang akhlaknya enggak baik jadi baik. Yang akhlaknya enggak baik sama orang tua jadi baik kepada orang tua. yang asalnya kita itu enggak sopan kepada orang yang lebih tua daripada kita menjadi sopan. Itu fungsi belajar. Itu fungsi belajar. Dan itulah inti daripada kita belajar. Nah, lebih daripada itu, kita mengenal agama Islam secara dalam. Secara dalam. Begitu. Jadi jangan sampai, wah ngapain saya belajar gak mudeng-mudeng gitu ya. Saya belajar gak paham-paham. Suruh ngapal ini gak. Santai aja. Yang penting saya bisa ngerubah diri saya. Ya kan? Ya, diri saya dan keluarga saya. Ini haram saya bisa jauhi. Walaupun kadang-kadang saya gak tahu. Lupa dalilnya gitu kan. Itu sudah bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali itu sudah. Anfa' lebih baik daripada dunia sisinya. Nah, insyaallah Pak ya, ini mukaddimah ya, kita masuk dalam pelajaran kita bahas tentang kaidah. Kaidah-kaidah agama. Jadi agama itu punya kaidah. Ya. Sebagaimana masjid ini juga punya pondasi, ya kan ya? Kalau masjidnya enggak ada pondasi, ya enggak akan jadi masjid. Nah, agama itu kan ada fikih, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ada dan seterusnya, ya kan Pak ya? Lah, ilmu-ilmu itu kayak tafsir, ada ilmunya, hadis ada ilmunya. Semua itu ada faedahnya. Jadi agama ini punya faedah. Agama ini mencakup ada ilmu fikih. Ilmu fikih juga ada faedahnya. Ada ilmu tafsir, itu juga ada faedahnya. Ada ilmu apa lagi? Ilmu apa lagi? Ilmu hadis ada faedahnya. Semua itu ada faedahnya. Ya, tema kita, pelajaran kita ini membahas kaidah-kaidah fikih. Bahas tentang kaidah-kaidah fikih. Nah, kita udah sampai. Kayaknya nah, lanjutkan dulu sedikit. Nanti biar kalau udah diulang di awal. Jadi kita ambil tengah-tengah. Kita sampai pada kaidah ba'al yakin la yazulu bisyak. Kemarin ya? Gak masuk. Ya ini masalah ini. Nah, jadi gini ya, kita punya yakin Pak ya, yakin. Kita punya ragu. Kaidahnya yakin itu lebih menang daripada ragu. Contoh nih, senengan yakin sudah bersuci, ya. Terus ujuk-ujuk muncul was-was. Aku tadi wudu enggak ya? Aku tadi wudu enggak ya? Nah, munculnya ragu-ragu, keraguan ini ditinggalkan. Ambil yang ya, yakin. Ambil yang ya, yakin. Contoh kemarin disebutkan apa? Saya itu nikahnya sah enggak ya? Nikah saya itu sah apa enggak ya? Baru awal lah, baru awal. Nikah satu sah apa enggak ya? Maka ambil kaidah asal. Asal dia kan bukan istri saya. Berarti yakin adalah dia bukan istri saya. Berarti enggak sah nikah saya. Mengulang lagi nikahnya. Contoh lagi sholat. Saya ragu. Sholat satu, dua, apa tiga? Kalau jenengan ambil tiga, jangan-jangan dua. Kalau jenengan ambil dua, pasti kan? Ambillah dua, jangan ambil tiga. Itulah kaidah al-yakin la yazul bisyak. Ini kayaknya kemarin sudah selesai. Kita ambil kaidah keempat Pak ya. Al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat. Adat istiadat itu muhakkamatun. Muhakkamah, adat istiadat itu adalah muhakkamatun. dijadikan rujukan hukum. Adat istiadat, uruf ya, uruf itu bisa dijadikan rujukan hukum. Nah, ini diperhatikan kaidah ini biar tidak salah paham. Kaidah ini nah amat penting sekali. Penting sekali. Dan pentingnya kaidah ini insya Allah kita akan lanjutkan pada contoh-contoh. Kita akan bahas dulu apa dalil kaidah yang kita bahas tadi. Dalilnya yaqulullah azza wa jal wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perhatikan ayat Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu itu bil ma'ruf, dengan baik. Baik ini adalah sesuai adat istiadat, sesuai uruf kebiasaan manusia di situ. Mempergauli istri dengan baik, nggak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, nggak ada keterangan. Mempergauli istri itu dengan cara ngasih uang jajan, nggak ada pak, nggak ada keterangannya. Harus dipijeti, nggak ada keterangannya. Maka kalau enggak ada keterangannya, berbuat baik kepada istri, bergaul dengan istri dengan baik, itu dikembalikan ke uruf. Kalau uruf itu dikatakan baik, maka itu dikatakan baik. Kalau enggak, kalau dikatakan jelek, ya dikatakan jelek. Nah, soal sekarang, apakah uruf di kita istri minta dipijit, terus kita pijiti kira-kira jelek atau baik pak? Baik sekali. Dan ini maksud dalam ayat wa asyiruhunna bil ma'ruf. Jadi jangan dikatakan, kata suami pijiti, kata istri pijiti aku dong, capek nih. Enak aja perempuan kok minta pijit sama suami, gak boleh gitu. Itu suami yang gak baik. Karena Allah mengatakan wa asyiruhunna bil ma'ruf. Jelas ini kan? Nah, ini dan masih banyak ya, masih banyak yang lain. Jadi kalau andai kata sang istri, misal contoh, minta bantuan kepada kita, apapun bentuk bantuannya, di saat dia repot, kita bantu. Karena itu adalah menjalani firman Allah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Fama huwa ma'ruf? Ma'ruf di sini ikhwanana sesuai dengan apa? Adat istiadat di kaum itu. Di kaum itu. Ini dalil. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan berbuat baik kepada sang istri itu dengan adat istiadat. Tapi itu pak, nanti kita akan sebutkan dalil syarat-syaratnya, nggak boleh ngawur nanti. Bilang suami, tolong deh aku antarkan ke biskop gitu kan. Boleh nggak? Wah kamu nggak bisa mas, nanti ini nggak bisa sebenarnya karena menyelisih syariat. Nanti kita akan sebutkan syarat-syaratnya. Tapi kita pahami dulu, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ke adat istiadat di dalam berbuat baik kepada sang istri. Ayat yang kedua, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah anda kepada kedua orang tua. Terus gimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Gimana caranya? Gak ada keterangan dari syariat dengan cara ngasih uang. Gak ada sama sekali. Gak ada. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat baik kepada kedua orang tua, itu semua kembali ke al-urf, adat istiadat di tempat itu. Jikalau enggak bosok, tahu enggak bosok, Pak ya? Enggak bosok kepada orang tua di tempat itu dikatakan durhaka, maka itu dikatakan durhaka. Lo anak kan enggak bosok, dipanggil yo. Kan boleh-boleh aja kan? Tapi di saat itu urus kampung di situ adalah membuat sakit orang tua dan memang sakit, maka itu dikategorikan durhaka kepadanya. Lain Mas Surabaya di ngunuku nyantai kan, apa-apa. Tapi kalau wong Solo, wong Jogja, ya, dipanggil anaknya le. Lah, boy, itu aja santai aja orang Surabaya. Dan itu memang kalau begitu keadaannya, enggak dikatakan durhaka. Tapi kalau di sisi urufnya orang Jawa Tengah, dan itu termasuk bagian daripada kata yang kasar kepadanya, dihukumi kasar. Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya kepada al-uruf. Jelas. Jadi enak nanti kalau antum mau menghukumi sesuatu, kok idenya begini? Kok idenya begini? Nah. Kemudian seterusnya. Senengan ingat tentang kisah Hindun. Hindun punya suami. Suaminya itu bakhil sekali. Bakhil sekali. Maka Hindun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah boleh ana mengambil hartanya tanpa sepengetahuan suami? Berarti kan di sini. Ini sahabat, sahabiah, seorang wanita yang namanya Hindun punya suami. Suaminya ini bakhil. Ngasih nafkah enggak cukup untuk dia dan anak-anaknya. Faqala ya Rasulullah, apakah boleh saya mengambil hartanya dia tanpa sepengetahuan dia? Qala Nabi alaihi salatu wasalam, khudhi ma yakfiki bil ma'ruf. Ambil. Ambil apa-apa yang mencukupi kamu, tapi dengan ma'ruf, dengan baik. Nah, lihat Rasul alaihi salatu wasalam ambil apa-apa yang mencukupi kamu dan anak-anakmu, tapi bil ma'ruf, dengan baik. Ini dikembalikan kepada al-urf. Lah, kalau ngambil secukupnya itu masih relatif, Pak. Relatif. Jadi ngambil secukupnya bisa sehari 200 ribu, 300 ribu. Oh ya, relatif. Tapi hal itu dikembalikan ke uruf. Kalau memang urufnya, adat istiadatnya di situ, orang 4 atau orang 5 sama dia menjadi 6, cukup 100 ribu, ya 100 ribu. Jangan lebih daripada itu. Jangan lebih. Kalau lebih, malah dikatakan zalim. Rasul alaihissalatu wassalam mengembalikan hukum ini. Boleh mengambil uangnya suami ketika enggak cukup untuk dimakan dia dan anaknya, dikembalikan kepada hukum adat istiadat. Jelas ini? Paham ini ya? Nah, ini cara mainnya, ini cara mainnya. Berarti kaidah al-adatu muhakkamatun punya dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian selanjutnya, syarat di dalam mengamalkan kaidah. Syarat di dalam mengamalkan kaidah. Satu, kaidah tadi tidak boleh menentang nas. Gak boleh menentang nas. Jadi gak boleh kita berbicara Al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat itu bisa menjadi hukum. Sedangkan adat istiadat tadi menentang syariat. Enggak boleh. Ketika tabrakan antara adat istiadat dan hukum syariat, menang mana? Menang hukum. Contohnya Pak, adat istiadat suatu sekolahan atau suatu kampung enggak boleh nggo jilbab contohnya. Jadi menang yang tidak pakai jilbab. Ya enggak no. Wong adat istiadat itu syaratnya boleh dijalankan, boleh diamalkan kalau enggak ada perselisihan dengan syariat. Andai kata adat istiadatnya di situ ngeplai bapaknya, ngeplai ibunya, boleh gitu? Ya enggak boleh, karena ngeplai bapak dan ibunya enggak boleh secara syariat. Gitu loh Pak G. Nah itu dipahami itu. Ya. Jadi gitu, itu poinnya. Senengan Pak. Bapak di atas, anaknya di atas, ibu duduk, bapak duduk di bawah. Duraka apa enggak? Duraka. Langsung dihukum duraka gitu. Lihat dulu urufnya. Masya Allah, aku bisa menghukum banyak hukum loh ini. Bapak tidurnya di bawah, anak di atas. Lihat urufnya. Kalau urufnya, adat istiadatnya itu membuat sakitnya kedua orang tua, dan itu dikatakan duraka, dosa anak. Tapi kalau enggak, ya enggak, enggak ada masalah. Maka semua kembali ke adat. Ya, ingat loh ya. Ingat, nanti saya kasih contoh loh ini. Banyak PR ini. Banyak soal. Ya. Dan ingat syarat tadi, syaratnya adat istiadat tadi enggak boleh apa? Menentang syariat. Kalau menentang syariat, bukan yang dimenangkan adat istiadat, tapi dimenangkan apa? Syariatnya. Gitu. Yang kedua, adat istiadat tadi tidak ada keterangan dari syariat. Tidak ada keterangan dari syariat. Jikalau ada keterangan dari syariat, kita ambil keterangan dari syariat. Gak boleh kita ambil keterangan dari uruf. Nah, dua syarat ini tolong diperhatikan di dalam mengamalkan al-adatu muhakkamatun. Jelas? Baik. Akan ana ambil beberapa poin. Poin dalam babu, pentingnya bab ini Pak ya. Saya lagi nulis bab wadiah, bab penitipan. Wis. Bab penitipan ini bab poin-poin bab penting ini dan akan masuk dalam babu kaidah kita. Masuk dalam kaidah kita tentang hirzun, penyimpanan barang titipan. Udah, yes. Datang orang nitipan barang ke saya, Pak. Sepeda motor. Sepeda motor dititipkan, terus saya letakkan di luar. Tak ambil kuncinya, tak letakkan di luar siang dan malam. Tak letakkan di luar. Terus ternyata sepeda motor itu dicuri oleh orang. Jelas? Datang pemiliknya, mana sepeda motor saya? Oh hilang. Karena hilang, terjadi masalah. Sudah saya simpan kok di sini untuk lihat buktinya. Kuncinya saya ambil gini. Kata pemilik, iya kamu ambil kuncinya, tapi kamu menyimpan sepeda motor di luar. Itu gak benar itu. Masa menyimpan sepeda motor di luar? Ya dicuri oleh orang. Rame lah. Ketika dua orang yang lagi ram, rame yang semisal ini, antum sebagai apa? Hah? Sebagai penengah, antum takut ini. Al-adatu muhakamatu. Maka lihat adat istiadat di tempat itu. Adatnya, ma'rufnya, urufnya. Sepeda motor ya orang seke ini jombo cah. Ya gak benar itu. Ya dicuri oleh orang ya antum harus nanggung. Bayar denda. Mengembalikan lagi. Kenapa kok begitu? Loh kuncinya kan sudah anak ambil. Iya antum ambil. Tapi kan penyimpanannya gak pas. Jelas? Contoh lagi. Orang nitipkan barang berupa emas. Terus emasnya diletakkan di atas meja 1 kilo pak. Di atas meja. Di dalam rumah 1 kilo. Di atas meja. Contoh. Terus ternyata hilang. Gak tahu mau dicuri oleh orang atau apa hilang. Datang pemiliknya rame. Maka hukum semisal dikembalikan ke uruf. Apa urufnya? Yang namanya emas disimpan bukan di atas meja, di almari, dikunci. Maka dia harus tanggung itu. Mengembalikan apa yang dia hilang. Sama aja. Antum pinjam sepeda motor. Itu banyak kamu loh, Pak. Ternyata antum pakai tapi kecepatan sepeda motor urufnya hanya 80, antum pakai 120 lalu rusak. Maka antum harus dandani itu. Loh, anak disuruh kok, anak disuruh. Oke, antum disuruh iya. Tapi kecepatan sepeda motor harus sesuai dengan uruf, standar, dan yang sesuai dengan kebiasaan yang ada. Gak boleh antum melebihi, sehingga kalau melebihi, antum dikategorikan apa? Melampaui batas dan harus itu semuanya kembali kau dari sini. Kau dari ini, kalau kita buka panjang loh Pak ini. Panjangnya pol. Tapi antum paham umumnya Pak Ida semisal itu. Nah, contoh lagi terkait dengan alfadhul uqud, akad jual beli, lafaz istilah mereka ijab qabul di dalam semua akad. Apakah harus pakai bahasa kalau menikah, Pak? Aku nikahkan kamu. Apakah harus pakai saya nikahkan? Ataukah boleh? Boleh dengan lafaz yang mana saja, sepenting uruf itu memahami menikahkan. Paham Pak ya? Kalau bahasa Indonesia ngono, tak kawinkan, tak labekno, apalagi Pak? Banyak macam kan? Nah, maka semua alfaz untuk menikahkan, yang penting artinya menikahkan, dari semua alfaz gaya apa saja, yang penting urufi maknanya menikahkan masuk dalam faedah ini. Al-adatu muhakam, karena Rasulullah SAW tidak menetapkan satu kata, tapi memang bahasa Arabnya saya nikahkan zawwajtuka wa anqadtuka dan seterusnya gitu. Paham Pak ya? Alfa di dalam mewakafkan. Apakah harus melafadzkan saya wakafkan? Nanti kan kadang-kadang datang, ini Pak, tak kasihkan, tak lemparkan bongkong, tak lemparkan tanahku ke jenengan lho Pak yo. Tolong diramut untuk bangun masjid. Ya, bahasanya awal tak lemparkan. Awalnya aman-aman aja, par setengah tahun. Kita wakaf lo cakiki, niatnya wakaf lo Pak ya, rame lo. Aku takut dulu bilang apa tadi. Anak kan nggak bilang wakafkan, tapi yang bilang apa? Tak lemparkan, gitu kan? Terjadi masalah. Maka kalau terjadi masalah yang demikian ini, atuh pakai kaidah al-adatu muhakamatun. Gimana urf ketika itu saya lemparkan? Paham Pak ya? Jadi benar-benar semua kembali ke sini, kembali ke sini. al-adatu muhakkamatun. Nah, baik itu dalam bab masalah wakaf, dalam bab masalah apa? Nyewa, ya kan? Semuanya tidak terfokus dengan satu lafaz, satu kata, tapi semua apa saja yang itu dikatakan uruf, maka itu hukumnya adalah uruf. Sehingga tambahan kaidah lagi, ada kaidah baru, asyartul urfi kasyartil lafzi. Syarat secara uruf itu seperti syarat yang terlafazkan. Kaidah ini sebagaimana al-adatu muhakkama. Syartu al-urfi kasyartil lafzi. Syarat secara uruf itu seperti syarat secara lafaz. Mana kaidah jelas? Suatu apa saja kalau syarat itu dilafadzkan, jelas Pak ya? Jelas. Tapi kalau syarat tadi tidak dilafadzkan, tapi secara uruf itu satu syarat, maka itu adalah hukumnya syarat. Contoh Pak ini. Kalau syarat secara lafad enak. Saya datang kepada tukang bangunan, Pak. Boleh saya beli semen kesenengan. Tapi syaratnya semennya diantar ke rumah. Itu syarat secara lafaz. Kalau andai kata tukang semennya ngeyel, enggak bisa, Pak. Sudah ada syarat di depan berupa lafaz. Nah, syarat secara uruf itu semisal itu hukumnya kondisinya sama seperti lafaz. Nah, tinggal urufnya Surabaya, Pak, kalau beli banyak diantar apa enggak diantar? Diantar. Jadi kalau tukang toko bilang enggak lah. Enggak. Musa enggak mengucapkan syarat kok. Antum juga tidak memintanya kok. Enggak bisa, dia tetap kalah dengan uruf. Baik. Andai kata secara uruf ini, Pak ya, mengantarkan bahan bangunan itu enggak ada upahnya. Ya, ketika dia menurunkan apa semen semuanya, dia minta mana upahnya? Gimana sih aku nyuruh minta upah? Saya kerja ngantarkan ini ke ini. Enggak bisa, Pak, urufnya kalau saya beli di situ diantarkan dan enggak usah bayar. Ya enggak usah bayar. Paham kaidahnya? Ini kaidahnya. Banyak loh ini contoh. Contohnya banyak sekali. Contoh lagi. Jenengan datang naik bis. Apakah jenengan ada perjanjian sama apa? Kernetnya, nanti bayarnya sekian-sekian. Gak ada kan? Ujuk-ujuk naik bis. Urusnya kalau dari Surabaya sini ke mana, Pak? Solo contohnya, Solo, harganya 70.000. Itu urus sudah. Ujuk-ujuk minta 100.000, nggak bisa, Pak. Loh, aku kan nggak ada perjanjian sama saya, harganya 70.000 kan? Ya nggak ada. Loh, kok ente, ya ente kok ngeyel? Ya udah terserah saya lah. Saya minta 100.000, kasih 100.000. Oh nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kok ada urus jalan? Urufnya, Pak, 370.000, Pak. Enggak bisa jenengan minta kepada saya 100.000, enggak bisa. Maka itu sudah sebagai syarat. Al-urfi asyartul urfi kasyartil lafzi. Walaupun saya tidak sampaikan di depan Bapak, tapi uruf itu seperti syarat yang ada pada lafaz. Jelas? Contoh lagi. Jenengan masuk kamar mandi, Pak. WC umum, Pak, ya. Urufi bayar apa orang saya? Bayar sekarang ya? Ya, ini masalah kalau bayar kan. Jenengan masuk. Setelah jenengan masuk, ada minta, mana Pak bayarnya, Pak? Juga? Mana bayarnya? Minta lagi dia. Oke lah, tak bayar. Dikasih 500. Enggak, Pak, 500 gimana sih? Jenengan ini masuk, justru harus bayar. Ya ramilah. Kalau paham kaidah, enggak usah rame. Ya usah mengurufi bayar, yuk bayar. Berapa? Sesuai dengan urufnya. 2.000 ya 2.000. Sama aja parkir, Pak. Semuanya sama, Masya Allah. Jadi jenengan parkir di masjid, dimintai duit, ya kan? Kan enggak ada perjanjian sama anu kan? Atau bayar berapa? Dan harus ditarik berapa? Apakah bayar atau enggak bayar? Urufnya menentukan. Urufnya menentukan. Wes urufnya gitu ya, sudah dibayar. Walaupun enggak ada perjanjian sebelumnya. Paham ini? Aywa. Masalah pernikahan, Pak. Nikah. Antum nikah. Sama anaknya Pak Budi, kalau contoh. Contoh, Pak. Pak Budi seret. Pak Budi perempuan, anaknya perempuan. Antum laki-laki. Selesai menikah. Kata anaknya dulu. Mana kasurnya? Mana, Pak? Iya, mana perabotannya tuh mana? Kok gak ada ini? Kata si laki-laki, loh. Bisa, Pak. Saya tadi kan gak... Di awal pernikahan kan enggak ada apa? Enggak ada pembicaraan masalah ini, masalah-masalah ini gimana sih, Pak? Wes, batal aja, Mis. Ya, enggak gitu cara mainnya, itulah jenenge egois lah. Semua ada hukum. Ya pi urufi lah. Gimana urufnya? Selama enggak ada pelanggaran dari syariat. Apakah ada pelanggaran dari syariat? Bahwasanya laki-laki itu harus apa? Bawa perabotan, bawa ini kan enggak ada, enggak kan enggak ada larangan dari syariat. Maka urufnya di kita dan di Saudi juga, Pak ya, di Saudi juga si laki-laki harus bikinkan rumah, apalagi Pak bawa ini bawa itu, jadi ya turutin karena itu uruf yang berjalan di masyarakat kita. Jelas? Mau dengar ini? Nah, contoh lagi biar jelas, Pak ya. Pernikahan. Bab nafkah. Seorang suami harus ngasih nafkah setiap harinya kepada sang istri. Terkadang nafkah itu sudah ditentukan di awal. Kalau kau ingin menikahi saya, ya nggak apa-apa, sehari 100.000 loh. Boleh, hanya istri. Ya ketika selesai menikah dan sudah konsekuensinya itu ya harus setiap hari kasih uang apa? 100.000. Teh, 100.000 terus bendino hanya istri. Lah teler suami nih. Teler gak teler urusanmu. Sempenting itu. Nah, ternyata lupa. Lupa. Di awal gak ada persyaratan. Ternyata sang istri medikai 10.000. Ya marah-marah sang istri. Apa-apa nafkah hanya 10.000. Enggak mau saya. Lo kan enggak ada persyaratan sebelumnya. Maka lihat uruf. Gimana urufnya? Lihat wanitanya. Ayu apa elek? Janda apa? Masih muda. Itu ada hukumnya, Pak. Kalau elek, kalau jelek, ya di bawah 50-30% ya. Kaila romulewu lah, pantes. Kung elek, jelek. Nah kalau cantik, belajar minta mahal. Oh cantik. Gak ada ceritanya cantik yang murah oleh orang. Oh itu dalam Islam. Tetap ada aturannya. Wong cantik yang mahal, gak ngecat. Nah kalau dapat cantik murah ya, syukuran. Alhamdulillah. Rezeki itu sudah. Itu ada aturannya. Kalau kita mau kaji loh, Pak ini. Masih banyak ahkam yang kita belum tahu. Bab nafkah. Ya. Bab mu'asyar. Itu ada hukum semua. Dan alhamdulillah saya punya tulisan buku semuanya. Jadi saya bahas. Ini ada buku saya. Jadi saya bukan hanya ngawur. Ini sudah. Ini ahkam yang anak utarakan. Sudah ada pembahasannya semuanya. Ada pembahasan semuanya. Jadi enak belajar. Belajar. Ustaz belajar baik. Belajar mendalami ahkam-ahkam agama. Menenangkan jiwa. Nah, kemudian selanjutnya sama aja, Pak ya. Antum datang bawa pakaian ke tukang laundry. semuanya sama laundry. Ujung-ujung enggak ada terasa siapa. Pak, saya laundry, ini saya punya baju 10 kilo. Saya enggak mulai. Ya, datang Pak, besok hari Senin datang. Datang. Ujung-ujung 10 kilo diregani 500.000. Pak, samanku ngawur apa ora? Loh, kan enggak ada transaksi, terserah saya. Ya enggak boleh gitu, Pak. Urufnya itu berapa? Sekilonya itu berapa? Enggak boleh dibikin kesempatan. Dolim itu kalau begitu. Dolim. Sama saja jenengan datang bawa pakaian ke tukang jahit. Jenengan malu, Pak. Berapa ongkosnya, Pak? Malu kan? Malu, ya udahlah. Maka yang berjalan penentuan harga ini berapakah satu setel baju adalah uruf. Uruf. Masa Pak, satu kaidah kalau mau jabarkan panjang, satu jam enggak selesai. Itu semuanya kaidah. Dan kaidahnya satu tok, aku mapan kaidahnya ini berjalan semuanya. Berjalan semuanya. Nah. Kemudian contoh lagi. Kaidah baru lagi yang muncul dari kaidah ini. Al-idhnul urfi kal-idhnil lafzi. Izin secara uruf itu seperti izin secara lafaz. Nah, kayak piye, Pak? Jenengan datang ke toko. Nyicipi jajan. Kira-kira lho jenengan nyicipi jajan enggak disuruh lho jenengan itu. Ujung-ujung datang ke tukang apa? Buah, Pak ya? Buah. Pak, iki manis apa ora? Tanpa disuruh ambil aja buahnya, diocai, dicicipin. Boleh apa enggak ini? Lah. Boleh apa enggak kembali ke? Hah? Ke apa? Ke uruf. Walaupun jenengan enggak diizini, tapi uruf mengizini, itu sama aja izin secara lah. Baik. Oke lah. Ujung-ujung datang, nyicipi 10, Pak. Bor 1, 2, 3, 4, 5. Boleh apa enggak ini? Ya enggak boleh. Urufnya itu jenenge nyolong aja. Masa 10 dicicipin kabeh iku wis piye lah. Enggak benar. Enggak benar. Maka semua pakai uruf. Baik, masuk lagi. Nah, kita punya mangga, Pak. Mangga ini kan banyak sekali tetangga-tangga itu. Mangga di tetangga-tangga itu banyak sekali. Atau pengen mangga apa, ujung-ujung metil satu, Pak. Ambil satu, pangan dimakan, kayak gak punya dosa aja gitu. Kayak gak punya dosa aja dimakan gitu kan. Kayak gak punya dosa. Maka, haram atau halal? Lihat urufnya. Kalau memang urufnya itu hukumnya haram, maka dihukumi haram. Kalau enggak. Taip. Contoh lagi. Mangga yang jatuh, boleh enggak diambil? Boleh enggak diambil? Semua kembali kaidah. Jadi jenengan enggak boleh bilang enggak boleh bilang boleh, enggak boleh. Ini kembali ke uruf. Kalau di kampung, Pak, mungkin enggak ada masalah kan? Tapi kalau di kota enggak tahu saya. Dan itu enggak semuanya. Nah, enggak semuanya. Tip. Baik, Pak. Soal lagi selanjutnya. Jenengan bertamu. Dok-dok pintu, Pak. Pot apa? Membunyikan apa? Tet, tet, tet. Itu kan pemakaian yang tanpa izin. Pemakaian yang itu kan bukan milik apa? Milik Anda. Ngetuk pintu itu kan dok-doknya pintu orang itu lo asalnya kan gak boleh. Ya, main tet, tet, tet. Itu kan gak boleh asalnya. Karena itu menggunakan hak orang lain. Kan gak ada pemilik rumah bilang, boleh kamu ketuk apa-apa. Kan gak ada begitu kan katanya. Gak ada. Tapi bel diletakkan apa? Di luar, itu adalah secara uruf diizinkan Anda ketika mau masuk rumah, ngebel. Itu gak ada masalah. Tak bagi yang mau masuk rumah, Pak. Yang gak umusak bel, lewat bel, bel. Itu sedikit dolenan. Gak boleh. Gak boleh. Itu gak boleh. Itu namanya mainan, dolinan, gak boleh. Jelas kaidah ini? Nah, masya Allah. Baik. Anda bertamu. Setelah bertamu, si tuan rumahnya enggak ngasih izin sama ente. Enggak ada izin. Tapi ujuk-ujuk ada minum, diminum aja. Kayak jenengan sini, Pak. Jenengan ini ngasih minum saya atau enggak? Ujuk-ujuk saya minum aja. Enggak ada kata-kata monggo, enggak ada. Monggo diminum, enggak ada kata-kata itu. Tapi al-idhul urfi seperti izin secara lafzi. Maka berarti urufnya kalau disediakan di sini adalah disuruh minum. Dikasih izin untuk diminum. Walaupun tidak ada omongan secara lafaz. Jelas kaidahnya? Contoh lagi, Pak. Nyoba mobil yang baru dibeli. Mobil akad jual beli mobil. Iya. Lah, kan asalnya kan mobilnya dia. Jenengan make itu kan taruhlah enggak diizinkan, Pak ya. Enggak ada omongan izin lah gitu kan. Boleh salah urut dipakai dulu sementara. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sama aja pinjam sepeda motor, enggak ngasih bensin. Ya iya loh, Pak. Itu semua kembali ke uruf. Kalau pinjam sepeda motor sekian jauhnya, ente enggak ngasih apa? Bensin ke Barus. Ke Barus. Ya jelas ini haram nantinya. Jadi haram. Jadi pengisian bensin ketika Anda pinjam sepeda motor tetap kembali ke al-uruf. Urufnya kalau sini sama sekilo itu enggak dikasih bensin, itu uruf ngasih izin enggak apa-apa. Tapi kalau sampai 10 kilo, 20 kilo enggak ngasih bensin, ya haram Anda mengambil hak orang lain tanpa apa? Tanpa ridhonya dia. Enggak benar. Ini harus hati-hati loh, kita ngaji ini jangan asal paham kaidah, ayo kita amalkan. Nanti pinjam sepeda motor, pinjam apa, pinjam mobilnya orang, ujuk-ujuk dipinjam aja, ini gak dikasih bensin, ini tetap kembali ke uruf. Ya, dikembali ke uruf. Nah, buahnya, Pak, kalau mau dicontohkan banyak sekali. Ya. Kalau jadi kira-kira paham insyaallah. Loh, 1 jam Pak saya bahas kaidah toh. Ini masih banyak contoh loh, jadi cuma enggak ana sebutkan semuanya. Baik. Kaidah yang kita ambil selanjutnya adalah adzararu yuzar. Yang namanya bahaya itu harus ditinggalkan. Yang namanya bahaya itu harus ditinggalkan. Bahaya apa saja itu harus ditinggalkan. Ini kaidah kubro yang sudah disepakati oleh para ulama. Berarti syariat benar-benar menghilangkan diri kita atau untuk orang lain yang namanya bahaya. Orang Islam gak boleh membahayakan orang lain. Orang Islam tidak boleh membahayakan kepada dirinya. Karena bahaya, madharat, itu dinafikan, ditiadakan dalam Islam. Kaidah ini saja antum banyak hal. Baik dalam makanan, sikap, teror atau yang lain. Yang itu bentuknya ada bahaya, jelas ditiadakan dalam Islam. minuman yang itu membahayakan dirinya atau orang lain, dilarang dalam Islam. Selama ada dharar, ada madharat, maka pasti akan ditiadakan dalam Islam. Semuanya, itu kaidah. Kaidah ini sepakat, ulama sepakat. Sepakat. Kalau sedangkan ditanya, Pak Budi, tanya Pak Budi, bawa sandal, Pak. Sandal itu mau ono wesi, ada paku, ada anu, boleh dipakai, Pak ya? Kenapa enggak boleh, Pak? Kalau membahayakan, jelas kan? Akal pasti jawab itu, jelas kan? Tapi secara kaidah juga begitu. Kaidah ini diistilahkan oleh para kaidah usul jalbul maslahah wa dar'ul mafsadah. Islam ini datang membawa maslahah dan menolak mafsadah. Syariat kita, syariat Islam yang kita anut ini pasti membawa maslahah dan menolak mafsadah. Dari situ semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala pasti mendatangkan maslahah, dan semua larangan Rasulullah, larangannya Allah, apapun bentuk larangannya pasti membawa mafsadah, bahaya. Paham tadi? Selanjutnya, Islam pasti mendatangkan maslahah murni ataukah maslahah rajihah yang kuat. Islam pasti menghilangkan bahaya mafsadah yang murni ataukah mafsadah yang rajihah yang kuat. Jadi kalau memang enggak bisa menghilangkan mafsadah secara total, otomatis paling tidak mengurangi, itu jelas. Kalau kita tidak bisa melakukan maslahah yang 100%, otomatis kita akan melakukan maslahah yang di bawah itu. Itu kaidah yang harus kita perhatikan selalu. Paham ini insyaallah. Baik. Berarti poin yang harus kami tekankan di sini, jenengan tahu bahayanya atau enggak tahu bahayanya, yang penting kalau datang larangan dari Allah dan Rasulnya, pasti mengandung bahaya. Allah melarang zina, Pak. Pasti zina itu bahaya. Allah melarang khamr, pasti khamr itu bahaya. Allah mengharamkan riba, pasti akan ada bahayanya. Enggak mungkin tidak. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu di situ terdapat masalah yang kuat, gak mungkin. Pasti ada mafsadahnya. Nah, kalau itu faham, kita akan masuk dalam kaidah baru. Apa itu kaidah baru? Suatu masalah, masalah ini terkumpul maslahah dan terkumpul mafsadah. Terkumpul maslahah dan terkumpul maslahah. Paham? Contoh ini minuman. Atau misal contoh, Pak, taruhlah misal contoh nih ya. Taruhlah ini contoh yang paling bagus, rokok, contoh rokok. Rokok itu ada maslahahnya dan ada mafsadahnya. Contoh aja loh ini ya. Ada maslahahnya, ada mafsadahnya. Ketika dalam satu perkara terkumpul maslahah, terkumpul mafsadah, kaidahnya apa? Diambil maslahahnya atau dimenangkan mafsadahnya. Dengannya dihukumi haram. Lu kan ono masalah, ngerti ono masalah. Tapi itu juga ada mafsadahnya. Makanya lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslahah. Menolak mafsada itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahah. Contoh. Senengan datang dari luar masuk masjid ini. Masjid apa ini, Pak? Ibrahim. Gowes sandal, Pak. Bawa sandal, sholat bawa sandal. Sholat bawa sandal di masjid ini membawa maslahah. Apa maslahahnya, Pak? Menunaikan sunnah. Terus membawa mafsadah. Apa mafsadahnya? Nah, Pak, ngotori nggih bikin orang lari. Gurung siap nerima opo-opo wae. Wong masjid ana karpeti. Sandale elek pisan. Kotor pisan. Wah, iki sunah opo wae iki. Gak bener sunah iki. Maka semisal ini antum jangan lakukan. Antum jangan lakukan. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Nah, baik, contoh lagi. Allah mengatakan, "Wala tasubbul ladzina yad'una bighairi ilmin fayasubbullahu adwan bighairi ilm." Mencelah tuhan-tuhannya orang kafir itu mafsadah atau maslahah? Maslahanu tuntutan akidah kita. Konsekuensi akidah kita mengolok-olok Tuhan selain Allah. Paham? Sesembahan selain Allah gak benar itu. Tuntutan konsekuensi akidah kita, tauhid kita kepada Allah. Tapi jika lalu jenengan ngolok-ngolok iki, mari ngono Allah diantemi, Rasulullah tambah diantemi, sahabat malah dicelah. Ojo ngelono. Ono mafsadah. Apa mafsadah? Allah dan Rasulnya antem iki nek kabeh to, Pak. Paham ini? Makanya jangan kok asal ngomong to ae. Butuh dipertimbangkan iki masalah ae opo? Mafsadah ae opo? Jelas? Paham Zubair? Gak ngantuk nih? Iya, masuk ngaji kok edang ngantuk ya, harus loh. Kan meras otak ini kan. Nah, jelas? Contoh lagi. Nabi kita alaihi salatu wasalam, kenapa enggak bunuh orang munafik? Nabi tahu siapa mereka-mereka orang munafik itu. Tapi enggak ada di dalam hadis satupun wong munafik bunuh. Walihada qala Umar ibn Khattab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kita ini kuat. Kita ini banyak. Kenapa enggak dibunuh orang-orang munafik itu biar kapok gitu kan? Kenapa? Berarti membunuh orang munafik ketika itu masalah atau enggak? Masalah. Tapi di balik itu ada mafsadah. Apa mafsadahnya? Orang-orang kafir enggak bakal mau masuk Islam. Kenapa? Jangan masuk Islam. Nanti kayak dibunuh kayak temannya itu. Orang kafir enggak paham itu munafik, Pak. Orang kafir pokoknya di sekitar Muhammad melok sholat, bersahadat, baik itu zahir atau batin, enggak ngerti mereka, sepenting sahabat Nabi. Loh kok dibunuh? Wah, enggak gelem aku masuk Islam. Enggak mau saya masuk Islam. Kenapa enggak mau? Khawatir dibunuh, Pak. Iki mafsadah. Mafsadah. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslah. Paham, Pak? Baik. Di masyarakat kita, Mbak, ta'addud, Pak. Poligami. Kalau perempuan-perempuan dibahas poligami tambah melayu dari sunnahnya Nabi, enggak mau nerima apa ngaji poligami, usurat tepak walai oleh yang lainnya. Padahal membahas poligami termasuk bagian apa? Syariat kita. Tapi membuat umat itu lari, belum waktunya, belum saatnya, maka jangan dibahas. Istilah mereka sunnah dipending sementara. Gitu loh. Ada pemendingan itu, dipending dulu sementara. Itu semuanya adalah apa namanya, menjaga apa? Masa dan mafsadah. Jelas? Nabi kita alaihi salatu wasalam, Ka'bah yang ada sama kita itu sebenarnya tidak seperti aturan yang diaturkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Apa aturannya? Harus ada dua pintu. Itu hanya satu pintu tok. Pintu masuk, pintu keluar. Hijr Ismail seharusnya masuk dalam Ka'bah, enggak masuk. Itu seharusnya dirubuhkan ketika itu oleh Nabi kita Muhammad. Taib. Membangun Ka'bah sesuai aturan Nabi Ibrahim, maslahat atau enggak maslahat? Maslahat. Tapi kalau ini digempur, Pak, orang-orang kufar akan marah dan akan enggak mau masuk Islam karena Ka'bah ini keagungan kita, sesuatu yang kita agungkan, kok malah dirobohkan? Belum siap menerima. Nabi biarkan sehingga sampai sekarang kondisi yang demikian itu. Jelas? Paham ini? Masih ada sebagian contoh lagi, ha? Bikin contoh, Pak, ayo. Bikin contoh. Pak Nur, bikin contoh dulu. Bisa, Pak Nur? Apa? Poligami. Ya. Eh, Pak? Sampai selesai dijelaskan, Pak. Nah. Apa contoh lagi, ya? Enggak ada lagi? Habis? Kenapa minuman keras, Pak? Gitu ya. Semangat ya. Tapi mafsadahnya banyak. Ya, dilarang. Oke lah. Begitu pula menyampaikan al-haq. Sama aja. Banyak fatwa para ulama. Naam. Menyampaikan hak. Terkadang juga harus dilihat dulu kondisinya. Di sebuah tulisan yang saya tulis. Di sebuah kaidah jahat takdir. Ketika itu Umar bin Khattab mau bicara suatu perkara. Umar bin Khattab. Maka ditegur oleh sahabat yang lain. Ya Amirul Mukminin. Fihi awamun nas. Di tempat ini, itu banyak orang-orang awam yang tidak paham apa keadaan yang sebenarnya. Lau amhalta, andai kata engkau tangguhkan dulu, dan engkau sampaikan di kota Madinah itu lebih baik. Ditangguhkan oleh Umar bin Khattab. Maka tidak mesti suatu ketika itu langsung dijelaskan, tak, tak, tak, tak, tak, dan itu akan menimbulkan mafsadah yang besar. Maka itu dipendek dulu sebentar. Itu juga darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslah. Nah, baik. Kemudian selanjutnya, perbandingan. Main matematika sekarang. Maslahah dan mafsadah. Tadi kan kaidah umum sekarang, mafsadahnya lebih besar. Ini kan lebih besar dan masalahnya kecil. Ini jelas lebih dulu kenapa? Mafsadah, karena mafsadah lebih besar daripada masalah. Ini jelas. Dan contohnya khamr ya. Yas'alunaka 'anil khamr. Kullu wa ismun kabirun wa manafi. Allah mensifati khamr itu dua, ada manfaat dan ada madharat. Tapi madharatnya lebih besar daripada wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, maka dihukumi tidak boleh. Ya mungkin pas rokok. Orang yang merokok itu ada manfaatnya. Bagi yang merokok tapi ya, gitu Pak ya. Ada manfaatnya Pak Nurul ya? Bagi merokok Pak ya. Nah, tapi di samping itu juga ada bahaya. Ada bahaya baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Maka jelas mafsadahnya bahayanya lebih besar daripada maslahatnya. Makanya sebagian ulama mengatakan apa? Enggak boleh, dikarenakan bahaya yang ada. Kemudian seterusnya, maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya. Maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya. Julukan mana? Didulukan mana ini? Maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya. Didulukan mana ini? Mafsadahnya lo kok bisa? Maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya. Didahulukan maslahatnya daripada mafsadahnya. Ayo. Baik. Makan barang bangkai. Makan bangkai. Mafsadah atau enggak mafsadah? Mafsadah, karena dilarang oleh Allah kan mafsadah, makan bangkai. Tapi di saat Anda darurat, Anda mau mati, maka diambil maslahatnya, menjaga nyawa. Dan pertimbangan antara mafsadah dengan maslahat, lebih banyak maslahat, maka dipilih maslahat. Enggak apa-apa makan barang haram, dikarenakan maslahatnya lebih banyak. Deng, tek, masuk juga. Pada posisi wanita, wanita mau melahirkan, dan ini butuh pertolongan siapa? Dokter laki-laki, dokter Pak ya. Cari dokter perempuan gak dapat. Kalau ini sampai dibiarkan, ini wanita yang mau melahirkan ini sampai tunggu beberapa saat saja, dia akan nyawanya pasti akan melayak. Maka dioperasi sama laki-laki bahaya. Mafsadah. Bagaimana laki-laki mengoperasi wanita? Tambah ya, enggak bisa. Akan terlihat auratnya semuanya, ruwet urusannya. Kan dibuka, terus gimana masuk laki-laki membuka auratnya wanita yang bukan mahramnya? Jelas ini bahaya. Mafsadah. Tapi pertimbangan masalah menjaga nyawanya itu lebih baik, maka diperbolehkan oleh saya. Jelas? Masya Allah. Baik, contoh lagi. Jenengan kasih contoh. Jenengan ini. Azan telah tiba. Ini zuhur ini telah tiba. Telah tiba. Baik. Terus posisi Anda itu baju sampean kebakar semuanya. Udah. Kalau sampai nunggu habis waktunya sholat duhur, apakah Anda boleh sholat dengan telanjang atau enggak usah sholat dengan telanjang? Hah? Kecil. Lebih besar. Jadi enggak salat. Lah, ini yang keliru pemakaian kaidah ini. Salat no. Naam. Iya, di umur, di mana lagi enggak ada tempat. Iya. Baik. Lihat, berarti kan kenapa? Membuka aurat mafsadah, jelas. Jelas mafsadah. Tapi Islam tetap menjaga maslahah, yaitu apa? Kewajiban salat. Kalau enggak salat bisa kafir kan? Jadi Islam itu betul-betul menjaga masalah salat. Maka pertimbangan antara melakukan haram bawa mafsadah membuka auratnya, tapi apa? Pertimbangan masalah salat lebih besar, enggak apa-apa salat dengan telanjang. Dan ini mazhab Ibnu Hazm dan juga yang lain. Jelas? Terus enggak salat yang lurus juga salat aja. Baik. Apa contoh gampang-gampang wis? Semua baju antum itu najis semuanya. Sedangkan waktunya udah mau habis. Ini gimana ya, Teh? Salat pakai itu, pakai baju yang najis. Salat yang ada, walaupun najis ya. Iya, pertimbangan Mas, maslahah yang besar. Jadi Pak barakallahu fikum, jadi kaidah darul mafsadah muqaddamun ala jannah itu enggak mutlak ya. Enggak mutlak, dilihat lagi. Jikalau maslahahnya lebih besar daripada mafsadahnya, dikuatkan maslahahnya. Nah, baik. Contoh lagi, serangan, serangan. Ini banyak mayit. Mayat itu pasti ada orang kafir, ada orang mukmin. Jelas? Apa yang Anda harus lakukan? Mau dipilah. Ini orang kafir, ini orang muslim. Antum pilah, enggak bisa. Enggak bisa. Apa yang harus Anda lakukan? Dari kaidah tadi. Paham soal saya? Jawabannya? Belum. Apa-apa, ayo. Kalau antum biarkan semuanya, mafsadah. Karena orang Islam harus dimandikan dan dikafani. Gitu? Tapi kalau antum salatkan, jangan-jangan ini orang kafir. Pilih yang mana ini? Disolatkan saja. Lu kok bisa? Lah, pakai niat. Jangan pakai niat. Lah, gak main kaidah nanti itu. Jangan main niat. Kita itu belajar kaidah. Itu beda lagi jawabannya nanti. Antum harus main kaidah. Gini Ustaz, kalau antum belum tahu cara mainnya, gini Ustaz, kita punya dua kaidah sekarang. Oke lah, mafsadah maslahah. Tabrakannya, ambil yang paling mafsadahnya. Tapi sekarang kita lihat mafsadahnya kecil atau masalahnya besar. Paham kan? Jikalau masalah besar disolatkan dibandingkan dengan mafsadah. Bagaimana kalau para ulama disolatkan? Karena apa? Masih menimbang maslahatnya lebih besar disolatkan. Bohong orang ngerti, solatkan. Kita menyolatkan mereka, memandikan mereka, itu mafsadah, Pak. Tapi membiarkan mereka gak disolati, lebih lagi berbahaya lagi. Dan pertimbangannya lebih banyak maslahatnya disolatkan daripada mafsadahnya solatkan. Jelas? Loh, kok idahnya di jalan loh? Taib. Taib. Jangan khitan lu jenengan di khitan gelem jenengan gelem kan lu apa khitan itu enggak mau sadar buka aurat ya kan terus bagian kulit kita diambil lagi ya toh maaf sadar atau enggak maaf sadar tapi kenapa jenengan khitan Pak? Oh dalil gitu, jangan pakai dalil dulu. Maslahatnya lebih besar. Makanya disyariatkan kita laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan. Gitu loh Pak. Taib. Lanjut. Gak usah mengulang ini. Gimana? Monggo. Maksudnya apa? Iya. Bukan. Yang menentukan maslahat dan mafsadah adalah dalil. Dan memang kita butuh belajar banyak. Artinya terkait dengan dalil dan syariat. Penguasa tidak punya andil dalam bab masalah akam, kecuali dalam bab masalah kepemerintahan. Nah, iya. Menyembelih kurban di mana, Pak? Sebab aku kagak mudeng, Pak. Saya belum paham, Pak. Ada larangan menyembelih kurban di sekolah. Kok bisa dilarang, Pak? Oh, pemerintah melarang menyembelih kurban itu di sekolahan. Harusnya di? Oh, gitu. Potong hewan. Begini Pak ya. Gini. Kita harus banyak melihat di situ ada perintah mutlak dan perintah muayyan. Masuk usul fikih Pak, karena Jafar gua usul fikih. Perbedaan perintah mutlak dan perintah muayyan, Syekhul Islam menjelaskan. Perintah mutlak itu berbentuk perintah, tapi enggak ditentukan di manakah tempatnya. Jikalau satu dari tempat itu sudah dilaksanakan, sudah memenuhi perintah. Contoh. Akrim Taliban, muliakanlah Taliban murid. Perintah memuliakan kepada murid itu mutlak, perintah mutlak. Murid itu dikatakan perintah mutlak, mana saja dari murid itu terserah. Enggak ditentukan muliakan Zaid, Ali, enggak ada ketentuan. Selama dia itu murid, mana saja ketika Anda memuliakan, memenuhi perintah. Paham ini? Paham Pak G? Baik. Perintah muayyan ditentukan perintahnya. Nah, dalam bab masalah menyembelih kurban. Menyembelih kurban, apakah itu perintah mutlak ataukah perintah muayyan? Hah? Muayyan atau mutlak? Adakah penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih di masjid? Enggak ada. Itu perintah mutlak. Di saat perintah mutlak itu datang, maka kapan saja, di mana saja tempatnya, ketika Anda menjalankan itu, Anda memenuhi perintahnya Allah. Jelas? Ayo. Tapi dari banyaknya perintah, banyaknya tempat yang mutlak, satu tempat dilarang oleh pemerintah. Misal contoh, karena pandangan pemerintah ada mafsadahnya, ditaati perintahnya, perintahnya pemerintah. Karena apa? Karena perintahnya pemerintah atau larangan pemerintah itu tidak menabrak perintahnya Allah sama sekali. Paham, Mbak ya? Paham ini kaidah ini. Kalau dia enggak paham kaidah ini, dia akan menyalahkan pemerintah ini bertentangan dengan perintahnya Allah. Tidak sama sekali bertentangan. Kecuali ada begini, perintah syariat bilang sembelilah kurban di madrasah, misal contoh. Pemerintah melarang, ini baru tabrakan. Maka tetap kita menangkan apa? Perkataan apa? Allah dan Rasulnya, bukan pemerintah. Tapi di dalam bab ini tidak begitu. Maka ditaati, tidak ada masalah. Dan kita menyembelih di tempatnya. Toh bisa menjalankan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon Pak, ini usul fikih. Kalau kita jawabnya enggak pakai usul fikih dan poin fikihnya, rusak jawabannya. Makanya dalam bab-bab gini ini butuh banyak belajar ya. Banyak belajar ahkam, qawaidnya, usul fikihnya. Kalau jawab asal ngomongnya gampang Pak ya. Gampang. Tapi semuanya ada ilmu dan qawaidnya. Baik, sudah jelas? Jelas insyaallah aja. Nah, enggak ada yang lain? Ya. Apakah boleh memakannya? Begitu. Dulu kita belajar di qawaid tentang masalah darurat. Tentang masalah darurat. Kita mau maju ke arah darurat, itu kita harus pastikan kalau enggak mati. Kalau ragu berarti kan belum masuk maksiat. Berarti kan enggak masuk dalam masalah kita. Ya, jelas? Ayo. Zubair, paham Zubair? Kalau paham tak kasih soal ini. Ya. Apa? Safar, ayo. Jadikan berapa jaraknya kosar terus nyatu gimana? Lah, jaraknya kosar kan? Jaraknya kosar. Kembali kepada kaidah, yaqulu Rasul alaihi yaqulullah azza wa jalla fa ila dalaktum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salat. Inna khiftum ayyaftinakum alladhina kafaru. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan dalam kaidah iman memang saya banyak enggak menyebutkan dalil. Walaupun ada sebut dalil saya bisa insyaallah, cuma kan masalahnya kita kaidah baca kaidah. Ya kan? Jadi bukan berarti saya enggak ada dalil. Saya ada dalilnya. Cuma kan dalam banyak saya enggak nyebut, sengaja enggak nyebutkan karena kita lalukan kaidahnya. Allah mengatakan, fa idza dhalabtum fil ardi falaysa alaikum, berarti kan wa idza darabtum fil ardi, apabila anda daraba fi, maknanya menjalankan suatu safar, falaysa alaikum junah, tidak ada pada anda dosa untuk mengqasar salat. Fauna, boleh anda mengqasar salatnya anda kalau posisi safar. Safar aman itu maknanya beda. Nah, kita lihat dulu, apakah ada penjelasan dari syariat kita, Rasulullah atau Islam, memberikan batasan safar? Apakah ada Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, kalau sekian-sekian harus kosor, sekian-sekian kosor? Enggak ada penjelasannya. Karena enggak ada penjelasan tentang berapa jarak yang harus dikosor, kaidahnya kembali ke uruf. dikatakan kosor, dikosor. Kalau enggak, ya enggak. Maka dikembalikan kepada al-adat muhakamatun dalam bab ini. Kenapa adat muhakamah menjadi hukum di dalam penentuan cara kosor? Dikarenakan dalil dari Quran dan Sunnah enggak memberi batasan berapakah. Maka ini pendapat Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Syekhul Utsaimin dan juga banyak ulama condong dengan dikembalikan kepada al-uruf atau adat muhakamah di dalam menentukan caranya, cara apa, cara safar itu sendiri. Jelas? Mafhum? Nah, enggak ada yang lain? Ya. Pekerjaan dihasilkan contoh kerjaannya halal tapi terkadang di situ ada hal yang haram, itu masih global. Contoh, saya dibanyak contoh sekarang, saya nyapu masjid, nyapu sekolahan halal kan, tapi ini kalau banyak wedok tak sawangi, ayo perempuan ini, maksud juga itu haram. Atau, nah kerjaannya halal, tapi sudah penipuan jual beli mobil adalah halal, ya kan? Tapi ada penipuan di situ, pembohongan. Yang jenengan maksudnya yang mana? Cara mendapatkan, iya. Langsung poinnya. Saya mau mentahkan pertanyaan. Atau gini loh. Kerjaannya halal, cara mendapatkannya haram. Ya, haramnya kayak ada penipuan atau yang lain, atau yang lain gitu. Nyogok atau yang lain gitu. Bab ini masya Allah, hukumnya masih pewajar. Dilihat banyak masalah. Makanya kan, ada yang haram, perkara luar, wasfi sifatnya. Kayak misalnya contohkan tadi, Anda kerja dengan kerja yang halal, tapi di sekitar Anda itu ada perkara yang untuk lihat. Melihat wanita kan gak benar juga, tapi kan haram. Tapi ini gak mempengaruhi apa? Kerjaannya Anda gak mempengaruhi. Artinya hasil Anda kerja gak ada pengaruh. Kedua, jikalau Anda kerja, tapi zatnya kerjaan itu Allah, dan kerjaannya loh ya, zat kerjaannya itu Allah haramkan, maka hasilnya haram. Ini fatwa Syekh bin Baz dan juga yang lain. Contoh, Anda jual beli khamr, maka zat kerjaannya juga haram, maka hasilnya haram. Kata Rasulullah SAW, idza harrama syai' harrama thamanu. Allah, bila Allah mengharamkan sesuatu, Allah haramkan harganya juga, hasilnya juga Allah haramkan. Tapi jika zat pekerjaannya itu halal, tapi hasil, tapi apa? Cara mendapatkannya itu haram. Apakah juga hasilnya hukumnya haram? Jamak banyak ulama mengatakan haram juga hasilnya. Haram juga hasilnya. Jual beli mobil haram, halal. Tapi jika lo hasil itu ada penipuannya, maka menjadi haram. Nah, itu tiga hukum. Nah, yang lebih susah lagi, kalau memang hasilnya zat kerjaannya halal, tapi modal yang kita pakai itu haram, apakah jadi haram semuanya? Ya kan? Contoh, kita hasil kerjaannya halal, aman-aman aja halal, kerjaannya halal, tapi uang yang kita kembangkan itu hasil mencuri sebenarnya. Hasil mencuri Pak ya, terus dapat duit buahnya, apakah itu hukumnya haram semuanya? Fatwa Syekh Rabi, hukumnya haram semuanya. Ya, itu susah Pak itu ya. Jadi kalau secara kaidahnya itu ya, jadi enggak haram semuanya nanti, itu susah. Kecuali kalau setengah-setengah. Setengah-setengah itu agak mendingan, Pak. Kalau udah murni, aduh, susah-susah sekali. Susah sekali. Ustaz. J, Pak. Monggo. Safar, Pak. J, safar. J. Lagi, pertanyaannya sama dengan Mas tadi, bahwasanya kalau kita baca fikih bagi banyak pendapat, ada bilang 30 kilo, ada 80 kilo, ada semuanya pendapat, ya. Tapi semua pendapat harus berlandaskan dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, enggak bisa diterima. Lah, oke lah, kalau tidak ada dalilnya dan semua pendapat yang ada enggak bisa diterima, kembali kepada kaidah. Kaidahnya dikembalikan kepada adat istiadat di tempat itu. Lah, tinggal kita tanya di tempat itu kayak Surabaya. Kira-kira sini Surabaya Lamongan itu safar mboten, Pak? Hah? Lah, terus ukuran safa, ukuran wong Surabaya itu ambil Pak yang punya ilmu, maksudnya ya ulama-ulama Surabaya ditanya, itu maksudnya Pak. Jadi orang-orang pintar di tempat itu gimana urusnya kita ini gitu. Itu nanti jadi poinnya, jangan nanti kita yang hukumi itu susah nanti, Pak. Jadi kembalikan kepada adat istiadat. Nah, penentuan itu adat adalah orang-orang yang memiliki ilmu di tempat itu. Itu penjelasan Syaukani di Laila Otak, begitu penjelasannya. Jadi kalau memang di Surabaya ini dari kalangan para yang punya ilmunya, dari kini ke Lamongan itu dikatakan safar, gitu dikatakan safar. Tapi jikalau dari galaksi ini ke mana itu? Aroyan lo, Aroyan itu ya dekat sekali. Ora safar lo. Nggih. Ya sifar dulu sudah duluan. Tayyib. Kaidah situ maslahat dan mafsadah. Saya banyak beberapa baca, ada yang membolehkan dari kalangan para ulama dan ada yang tidak membolehkan di kalangan para ulama. Maka nazarnya nazar lihat maslahat dan mafsadah. Ketika di kedokteran itu masalahnya apa, antum itu dan situ ada titik poin. Jikalau tidak ada kecuali harus dia dan itu masalahnya banyak sekali, itu oke, itu jelas boleh. Tapi kalau andai kata anda gak masuk, yang lain masih banyak, nah itu banyak lagi baru. Pak Musa Zubair, jadi ada dua keadaan. Jikalau dengan keadaan yang semisal itu, dengan adanya banyak maasi kemaksiatan yang ada di dalamnya, paham kan? Tapi dilihat dari masalah kedokteran itu, tidak ada yang bisa mengobati ini, kecuali anda misal contoh, gak ada masalah. Jelas masalahnya lebih besar. Jadi penentuan masalah anda di rosa fi hadzal makam itu apa, sehingga kita bisa mengatakan itu lebih tinggi dan lebih jelas. Faham ini Zubair? Ayo, alhamdulillah. Ya. Apa? Dengan? Pada tempatnya diwi-diwi. Walatal bisul haqqo bil batil. Jangan kau mencampur adukan kebenaran dengan batil. Ini tempatnya di sini. Darul maaf satu tempat sendiri. Gak ada satu ulama yang mengingkari kaidah. Mau lihat maslah dan mafsadah, gak ada sama sekali. Bahkan kaidah ini mutafak indah mereka. Islam itu benar-benar memperhatikan dua poin ini. Maslah. Karena sebutkan kalau bukoin, kita dia buat sekali. Orang itu sih gak ngerti kaidah. Ya, nggak ada kaidah. Sedikit dikatakan apa? Talbisul haqqu bil batil. Enggak. Berarti kalau begitu Nabi alaihi salatu wasallam yulabisul haqqu bil batil, kenapa enggak dibunuh orang munafik? Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam tidak membangun Ka'bah? Talbisul haqqu bil batil. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam na'am di dalam banyak masalah, kenapa Nabi enggak menjalankannya? Kenapa? Berarti Nabi yulabisul haqqu bil batil. Enggak bisa. Ini tempatnya, itu tempatnya, enggak bisa dijadikan apa satu. Cuma orang-orang aja enggak bisa menempatkan pada tempatnya. Nah, jadi kita memakai kaidah itu enggak sembarangan. Ada kaidahnya, ada muhabitnya. Tidak bisa sembarangan kita letakkan pada tempatnya. Iya. Pemalsuan lah. Berarti pemalsuan. Iya. Kok beli? Gak ada paket. Paket beli ya. Aduh. Yang jelas gak paham. Jelas. Ya jelas. Iya panggil. Sudah dulu mungkin Pak ya. Nggih. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.